Syarat orang kita pergi mengaji di satu tempat, maka puak kita hok pergi mengaji ramai-ramai tu, katanya, maka kita nak buat jemaah di situ. Maka ada qasah. Ada qasah. Dia tanyanya, ada qasah kita nak buat jemaah di situ? Pasti dia mari juga, sebab sebab bukan mustautin. Tu dia deh. Maka di sini dia panggil satu sebab, satu syarat. Bahkan syarat bagi nak wajib mendirikan jemaah dan nak sah tu kena mustautin. Orang yang dia panggil kata bermustautin, mana berkampung tepat ataupun kita panggil bertanah air. Dengan bawah hati dia tu buat kampung di sini. Hati dia tetap berwatan dah di sini. Dia panggil orang tu bermustautin. Yang ini sudah di hati dia, kena tanya dia, tak boleh kita nak hukum cara zahir, tak boleh. Misal seorang yang hidup ponok gini. Orang yang hidup ponok gini, walaupun kadang-kadang puluh-puluh tahun ada. Nah, kadang-kadang orang siapa duduk ponok, berumah tangga, beranak duduk ponok. Tapi bila tanya demo sudah sini, kawan ni tak nak kata, tak boleh lagi. Tak ada tu urung, tak tahu. Hati duduk gitu lagi tu. Ada-ada beranak, boleh anak dia dia, berumah tangga lah ponok. Tapi bila tanya demo ni sudah sini ni kawan. Selama tu ada, dia tahu tak ada, tahu lah. Bermakna dia tak mutus juga kata dia ni bertanah air di sini. Jadi maka orang panggil ni, orang panggil kata orang ini orang bermukim saja, bukan mustautin. Bila dia kata ha kawan ni sini dah, so anak kelihatan itu kau kira hak tu hak, hak tu hak, kita tak tahu. Tapi karena emo hati emo tu tanah air di sini dah, hati emo tu nak duduk di sini dah. Tu dia. Lepas tu soal nak pun apa tu hak tu hak, kita tak tahu. Kadang-kadang kita hajat duduk sini, kena pergi ke lain, boleh jadi dah gitu kan. Dia panggil mustautin lah bila dia menentu belah tu. Maka klik mari, bila kita tidak bermustautin, dia panggil tak ada syarat bagi nak wajib mendiri jemaah di tempat itu. Sabit tu di atas ahli khiyam, tak wajib mendiri jemaah. Dia panggil ahli khemoh, ahli khiyam dia panggil. Ahli bahasa pergi pendiri khemoh. Pesan kalau kita tengok pesan orang-orang Badawi dulu, dia bawa khemoh, dia pergi dekat pelera binatang ke hulu, dia pendiri khemoh. Kadang jadi kampung luah, pakak duduk situ puluh-puluh orang, pakak duduk pelera kami. Tapi buah habis makan ni tak ada, dia akik khemoh di buat lain pula. Dia panggil ahli khiyam, atas atau tidak wajib atas mereka itu mendirikan jemaah. Sehingga-hingganya kalau dia duduk di situ tu, dengar di dusun kampung yang buat jemaah cukup syarat, wajib atas dia tu ditupai gitu ya. Nak sendiri tak boleh, kerana dia kan dia orang tidak bermustautin. Sebab nak wajib mendirikan jemaah tu, di antara syarat kena membangunkan di tengah binaan kampung dia panggil. Setengah binaan kampung. Kalau kampung tak ada, dia panggil tak ada binaan kampung. Sabit itulah dia panggil kata jemaah kita nak dibuat di hujung kampung, tak ada rumah orang, tak boleh. Dia nak di dalam binaan kampung. Misalnya kita kata kampung kita ni panjang, maka rumah dekat situ pun tengah ni ya. Lepas tu lepas pada tu pergi ke hujung ni tak ada rumah, nak pergi letak masjid atau tempat di mana, tak kira masjid-masjid lah, nak pergi jemaah di hujung tu. Sedangkan rumah bubung tak ada ni. Tak boleh. Dia nak di tengah binaan kampung dia panggil. Maksudnya dalam binaan kampung. Walaupun tak buat binaan orang tengah padang pun tak apa. Misalnya ni tanah luar sikit, sini ada dari luar, tanah luar. Kita ni masjid ada lagi kampung kita ni. Orang kampung ramai dah. Orang kami cukup 40 dah kita kata dah. Lepas tu masjid kita tak ada. Lepas bila masjid tak ada, nak buat di rumah orang. Oi, kepacang ni nak buat rumah orang. Malum lah itu. Bertegu nak semaya. Kawan dah tidur tengah hari lagi ni. Jadi dengan itu syarat tak ada suruh lagu tu. Maka nak berdiri lah mana. Kena berdiri dalam bina kampung. Malak tanah kosong ada. Maka awak sini. Orang apa yang kata tepat di rumah. Apa-apa kan semaya situ. Tengah luar ni panggil di tengah binaan kampung. Oh ni rumah, ni rumah. Ada luar sikit tanah serah luar, tak ada awak rumah sini. Macam situ. Sama tara nak awak binaan. Boleh. Tapi kalau dia buat di hujung kampung, tak ada rumah lagi buat di hujung kampung. Tak boleh, dia panggil lepas luar binaan. Itu dia. Kalau itu kita orang luar 40 orang lebih ni duduk mengaji, bahkanlah biarlah kita tak ada nak 40 gini nak ke atas kau yang atas 12 katakanlah buat kita di 12 orang lebih-lebih dia mengaji. Mengaji maka tempat mengaji ni bukan kapur nak tempat mengaji situ sepatutnya sekolah dan gapura. Lepas tu kalau katakanlah buat asrama bagi tempat berhenti pun ponok-ponok ni lah, maka sudah ngaji ada klik ada duduk situ. Puas duduk situ tu nak buat tak ada mustatin sore habuk. Tak ada mustatin sore habuk. Maka itu dia panggil tak cukup syarat bagi wajib, maka tak wajib mendirikan jemaah. Kalau tak ada apa gitu lalu pakat buat zuhur jemaah zuhur gitu tak ada syarat pun. Ya kita nak buat tu botak syarat wajib. Bila cukup syarat wajib. Itu duk buat tu. Bila tak cukup syarat tak wajib. Ada bergaduh. Syarat tak ada wajib. Dia. Buat. Tu dia. Lepas tu apa nama ni ada juga berlaku. Lah ni berlaku. Jadi orang mengaji mana tu buat jemaah. Kadang-kadang bahasa ada orang gug, orang masuk gug ada juga buat jemaah. Lah ni lahir, lah ni. Jadi bajak pula dah pada kena cari pula dah lagi tak ada macam mana. Itulah ada penama kena cari apa yang ada juga setengah-setengah kau tu ada cenderung holoko boleh. Satu boleh dah dia mau buat dah tu kata sedek gegel pun itulah bila tahu biarlah. Baik pada tak semaya lama. Jadi wak gogeng-gogeng ada payah-payah tak. Kau tu teruk lagi. Tu dia ada berlaku ada mulut dalam gok pun jalan nah. Anda leguk mana pun dia ada dengan masjid ada dengan balas sah pun ada. Lepas tu bagi orang yang dia berjuruh tapi dia kena gut ada beberapa kesalahan lain ke. Tapi sifat semaya baik tak tinggal. Dia ada pakat semaya. Situ timur soal juga nak semaya nak jemaah apa. Ada juga. Situ kena tanggung atas kawan-kawan gitu dia mau nak buat juga. Tapi kan nak dalam turut jumhur kan. Tak ada wajib pun lah. Kerana tak diikut syarat kerana bukan ahli istitanah dia panggil. Tak mesti. Tak wajib mana kalau tak buat tak ada dosa. Tapi nak buat juga kalau kau kata ada berlaku tak kau tu? Ada nyebab ada khilaf. Supaya kita misal bilangnya kan hak muktamad nak 40 ya kamil. Tiba-tiba orang ada 30 lebih-lebih. Kau nak turun atas kau jadi tak wajib mendirikan jemaah. Tak wajib kali. Mana tak wajib tak ada dosa apa. Wakat semayang zuhur. Sepuluh hari khomi, hari lain. Wakat semayang zuhur. Gitu ya. Sebab apa? Sebab kita tak cukup orang. Tak cukup bilangnya. Saya berasa nak buat juga. Nak buat juga ada jalan dia. Belajar jalan mula. Buat kita ni weh. Biarlah tak cukup pun kita nak buat juga. Jalan ada bagi kita. Dalam mazhab Syafi'i kita juga walaupun dikatakan qadin tapi diterjeh oleh ashabnya maka menyebabkan itu boleh dibangsakan juga. Mana kita ambil bilangan 12 lah. Kalau itu orang kita ada 20 orang kampung kita ni. Gini we buat kita semua pakat niat ni kita nak turut kau yang mengatakan boleh buat jemaah dengan bilangan kurang pada 40. Nak berlaku tak kawan 12 jadi orang kita ada 20 orang boleh dah tak ada apa acok tebok. Tu dia pakak niat nak turut kawan kata sah dengan 12 orang ingat gitu berlaku buat mana kalau berlaku tak kawan tu jemaah kita sah. Bila jemaah tu kita sah zuhur tak ada wajib semaya dah lah. Tetapi ulama dia kata seelok bahkan kata setengah dimustahab disunatkan iringi zuhur kerana nak ra'ikan mazhab kau yang mengatakan tak sah. Nak ra'ih hak tu lebih comel dia kata. Tapi kan nak sudah dengan jemaah tu seiri zuhur pun tak ada apa dah dia kata. Sebab kan sah dah. Ni jalan dia. Dia panggil tak buka jalan dia. Habis kita. Bantu. Jadi makna kata bila tak cukup syarat dia panggil tak wajib di mula. Bila tak wajib di mula tak ada kena buat lah. Mana dia tak ada sakut di mula lagi. Lain daripada kata hak uzur ni pada asal dia wajib bila uzur dia gugur. Dia kata tu. Gugur. Ada pun ni tak ada wajib di mula lagi. Habis.